Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita membicarakan istiqamah, maka itu merupakan suatu ibadah yang sangat besar, yang menjadi perintah Allah bahkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam firman-Nya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Maka istiqomahlah engkau sebagaimana diperintahkan kepadamu. Begitu pula orang-orang yang bertaubat yang bersamamu. Di Sahih Muslim dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, sampaikan padaku dalam Islam ini suatu ajaran yang dengannya aku tidak akan tanya kepada siapapun setelahmu. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Maka Rasul sampaikan padanya, katakan olehmu, amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Di lafaz lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang disebutkan oleh Sufyan, hadithni bi amrin a'tasimu bih, sampaikan padaku wahai Rasul ajaran yang dengannya aku akan berpegang teguh, i'tisam, dengannya aku akan kuat dan berpegang teguh dengannya. Qala qul rabbi Allah thumma istaqim. Katakan olehmu, Rabbku adalah Allah, lalu istiqomahlah. Qultu ya Rasulullah, kembali aku tanya, wahai Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alai, apa yang paling engkau takuti atas diriku agar aku bisa mawas diri, yang paling engkau takuti atasku. Fa akhadha bilisanihi bilisani nafsihi Thumma qala hadza. Kemudian Rasul pegang lidahnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau katakan ini. Ini yang paling ditakuti atas manusia adalah lidahnya sendiri. Demikian lafadz Imam Ahmad, juga Tirmidzi di dalam jami'nya. Sufyan bin Abdullah, seorang sahabat yang mulia, meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan padanya perkara yang menjadi pegangan bagi beliau. Dan ini menunjukkan kepada kita perhatian besar para sahabat terhadap agamanya, kepedulian yang sangat terhadap agama mereka. Dan demikian seharusnya setiap muslim peduli, tanya dalam urusan agamanya. Di dalam hadis, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada beliau untuk istiqamah, istiqamah menuntut darinya untuk tidak musyrik kepada Allah, menjaga tauhidnya dan ibadahnya. Dan itu yang ditafsirkan a'immah sesuai dengan ayat Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, lam yushriku billahi syai'a. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan apapun selainnya. Maka istiqamah erat kaitannya dengan tauhid, dengan ibadatullah wahdah. Istiqamah pula menuntut orangnya menjaga yang fardu-fardu yang diwajibkan atasnya, yang wajib-wajib. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, zakatnya yang wajib, begitu yang lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma terkait ayat thumma istaqamu, mereka tunaikan kewajiban-kewajiban yang memang telah Allah perintahkan pada dirinya. Istiqamah terus, ketika dia tahu itu wajib, faridhah, fardu dalam agamanya, maka dia jaga pelaksanaannya dengan baik. Atau secara umum seperti Qatadah katakan, istaqamu ala ta'atillah. Mereka istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Selalu menjaga ketaatannya, selalu dalam kebaikan, dari ketaatan yang satu kepada ketaatan yang berikutnya. Demikian istiqamah menuntut pada setiap muslim. Oleh karenanya Rasul perintahkan kepada Sufyan untuk istiqamah dalam ketaatan kepada Allah sepanjang hidupnya. Dan itulah yang Allah sebutkan dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, terikat dengan ketaatan padanya. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan demikian. Artinya teruslah kamu taat, istiqamah, sehingga kapanpun itu ajal atau kematian datang kepadamu, kamu dalam keadaan itu, di atas ketaatan, di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jika ini yang Allah perintahkan kepada kita semua, kepada setiap mukmin untuk istiqamah, kaitannya dengan perkara akhlak atau adab dalam kehidupan kita sehari-hari, perlu kita ketahui bahwa akhlak ini salah satu manzilah, salah satu jenjang dari sekian jenjang iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap rakaat. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu pula kami meminta pertolongan, isti'anah. Ibadah dan isti'anah memiliki sekian manazil, sekian manzilah, berjenjang-jenjang. Salah satu jenjangnya adalah adab dan akhlak. Baik itu adab, kalau kita berbicara akhlak atau adab, mencakup adab kepada Allah, akhlak seorang mukmin kepada Rabb-nya, adab terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan adab kepada sesamanya, kepada orang yang selain dirinya. Adab ini pun Allah perintahkan kepada mukminin, karena akan banyak mendukung dan membantu istiqamah mereka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah, dalam At-Tahrim. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka yang bara apinya adalah manusia dan bebatuan. Kata Ibnu Abbas, arti jaga dirimu dan keluargamu, alimuhum adibuhum, ajari mereka ilmu, ajari mereka adab, akhlak. Dengan itu kamu dan keluargamu akan selamat dari api neraka. Adab, kalau dilihat dari sisi lafadz dalam bahasa Arab, selalu mengarah kepada arti yang menyatu, yang terkumpul. Makanya dalam bahasa Arab disebut ma'dabah, artinya jamuan makan. Kenapa disebut ma'dabah? Karena pada kumpul orang makan bersama-sama, diundang. Nah, adab, disebut adab karena yang diinginkan dengannya terkumpul, menyatu pada diri seseorang sifat-sifat kebaikan, perangai-perangai yang terpuji, yang karenanya dia akan disanjung, disenangi, dicintai oleh orang lain karena sifat-sifat baik yang terpuji pada dirinya. Makanya disebut adab, terkumpul padanya kebaikan-kebaikan tersebut. Seperti tadi kata Imam Ibnu Qayyim, adab ini menyangkut adab kita kepada Allah, karena kita bermuamalah, berhubungan dengan Allah. Adab kepada Allah yang pertama, menjaga muamalah kita kepada Allah agar itu tidak tercampuri, tidak kemasukan sesuatu yang mencoreng, merusak hubungan kita. Yang kedua, adab kepada Allah menjaga kalbu kita, menjaga hati kita agar tidak menoleh kepada selain Allah, berharap bergantung, meminta kepada selainnya. Adab yang ketiga, adab kepada Allah agar tidak ada dalam syahwat kita, tidak ada dalam keinginan dan hasrat kita sesuatu yang itu dimurkai oleh Allah. Adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu penting. Kata Imam Abu Ali rahimahullah, karena yang tidak beradab akan dijauhkan jika kepada manusia saja seperti itu. Kamu kurang beradab, gak ada sopan santunnya kepada orang tua atau semisalnya, kamu akan dijauhkan, tidak disenangi, kamu akan diusir, sana pergi. Karena tidak adanya adab pada dirimu. Kata Imam Yahya ibnu Mu'ad, maka orang yang beradab kepada Allah menjadi ahlu mahabbatillah, orang yang dicintai oleh Allah. Ini yang kemudian diisyaratkan oleh Imam Ibn Mubarak. Nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kita lebih memerlukan sedikit adab ketimbang banyaknya ilmu tanpa adab. Mungkin seseorang banyak ilmunya, karena ilmu bisa dipelajari oleh siapapun. Ilmu kan teori, bisa dipelajari, siapapun bisa mempelajarinya. Sehingga dia tahu dan pintar menguasai ilmu ini, ilmu itu. Ilmu nahwu, bahasa, ilmu mustalah, ilmu fikih, dan yang lain-lainnya. Tapi apa arti semua itu tanpa dihiasi dengan adab? Kata Ibnul Mubarak, kita lebih memerlukan sedikit ilmu ketimbang banyak kita lebih memerlukan sedikit adab ketimbang banyaknya ilmu. Sedikit adab lebih kita perlukan, bihaja besar hajat kita terhadap ilmu tersebut. Kata Ibnul Mubarak melanjutkan, talabnal adab hina fatanal muaddibun. kita atau kami ini mempelajari adab di saat sudah pada enggak ada orang-orang yang mengajarkan adab pada kami. Ini penyesalan beliau rahmatullahi alaih. Padahal beliau di masa keemasan hidup rahmatullahi alaih. Fatanal muaddibun. Karena di zaman dulu, zaman salaf, anak tidak hanya diajarkan padanya ilmu, bahkan sebelum dikirim ke katatip, katatip itu tempat-tempat di mana mereka belajar ngaji, belajar baca, nulis, belajar ilmu awal-awal. Sebelum itu bahkan diajarkan adab kepadanya. Seorang yang dikenal keilmuannya, adabnya. Makanya disebutkan di majelis Imam Ahmad rahimahullah, ribuan yang datang hadir di majelisnya. Tidak semuanya thullabul ilm, tidak semuanya para penuntut ilmu, dalam artian yang tahu riwayat, sanad, hadis, anfulan-anfulan ditulis oleh mereka untuk dihafal dan seterusnya. Enggak semuanya, bahkan sedikit dari mereka yang seperti itu, sekian ratus. Sisanya orang-orang yang datang untuk belajar adab dari Imam Ahmad. Seperti apa tutur katanya, bagaimana muamalahnya, ibadahnya, adab. Memerlukan adanya figur yang menjadi contoh. Kalau orang sebut pilot apa pilot project, jadi contoh seperti ini adabnya fulan, jadi toladan kudua, layaknya kamu di rumahmu, kudua bagi anak dan istrimu. Gak mungkin dan tidak bisa kamu tuntut anakmu jujur sementara kamu dusta siang malam. Gak bisa kamu tuntut anakmu rajin sholat, semangat, sementara kamunya sendiri malas-malasan. Kamu menjadi contoh. Wahakadha dalam permasalahan-permasalahan yang lainnya. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adab merupakan unwanus sa'adah, bukti dan pertanda kebahagiaan seorang hamba. Oleh karena itu kalau kita perhatikan, toladan kita tentunya para rasul, para nabi alaihimussalam. Bagaimana begitu tingginya adab mereka kepada Allah. karena adab kalau secara zahir terlihat pada seseorang zahirnya adabnya bagus, maka itu pertanda batinnya pun demikian tinggi iman dan adabnya. Dan dalam Quran begitu banyak contoh bagaimana adab para nabi kepada Rabb-nya. Di Al-Ma'idah 116 Allah sebutkan tentang nabinya Isa alaihi salam. Ketika Allah tanyakan kepadanya, dan Allah Maha tahu, A anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah? Apakah kamu katakan wahai Isa kepada orang, yakni umatmu, jadikan aku dan ibuku sesembahan kalian selain Allah? Kamu katakan itu kepada mereka? Itu pertanyaannya. Lihat jawaban Nabi Isa yang beliau katakan, In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, jika aku katakan itu, tentunya Engkau Maha tahu. Tentunya Engkau Maha tahu. Engkau pasti sudah tahu jika memang itu yang aku katakan. Karena Engkau tahu segala yang ada pada diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Dan Allah Maha tahu segala yang gaib. Naka anta allamul ghuyub. Adab. Dari sisi mana kita ketahui adab Nabi Isa? Dari jawaban beliau. Karena beliau tidak katakan dalam jawabannya, aku tidak mengatakan itu ya Allah. Bukan itu jawaban Isa. Padahal pertanyaannya kan itu. Apa kamu katakan itu? Layaknya kalau kita sesama manusia mungkin akan mengatakan, aku gak berkata demikian. Aku gak pernah mengatakan itu. Tapi yang beliau katakan, jika aku katakan, engkau tentu telah mengetahuinya. Karena engkau tahu segala yang apa pada diriku. Karena iman beliau terhadap ilmu Allah, pengetahuan Allah, ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu, tidak mungkin ada yang lepas dari ilmunya. Adab. Kalau kamu katakan kepada orang, sesama manusia misalnya, wah aku gak pernah bilang begitu. Seakan kamu menetapkan, dan memang kamu menetapkan, bahwa orang itu gak tahu bahwa kamu gak pernah berkata demikian. Makanya perlu kamu klarifikasi, aku gak pernah berbicara begitu. Aku gak pernah punya statement seperti itu. Kamu jelaskan padanya, karena orang itu gak tahu. Perlu klarifikasi darimu. Kelemahan manusia. Sementara pada Allah tidak mungkin demikian. Adab dijaga oleh Isa alaihi salam. Jika aku katakan ya Allah, pastilah engkau tahu. Karena engkau tahu segala yang ada pada diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta allamul ghuyub. ini yang Allah kisahkan tentang nabinya Isa alaihi salam. Demikian pula para anbiya dan para mursalin yang lainnya begitu menjaga adab mereka kepada Allah. Lihat Nabiullah Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah alaihi salam, ketika beliau katakan dalam syuara, "Alladzi khalaqani fahuwa yahdin." Perkara-perkara kemuliaan, kebaikan beliau nisbatkan kepada Allah. Dia yang menciptakan aku, Allah. Maka dia pula yang memberi aku hidayah, petunjuk padaku. Dikembalikan kepada Allah. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dia pula yang memberiku makan. Dia pula yang memberiku minum, kenikmatan rizki. Semuanya dikembalikan, dinisbatkan kepada Allah karena itu kebaikan. Karena itu diinginkan, diperlukan oleh setiap insan. Maka dikembalikan kepada Allah, adab. Namun lihat ketika itu kejelekan, sesuatu yang tidak disenangi dan tidak diharapkan oleh siapapun, maka tidak dinisbatkan kepada Allah. Beliau katakan, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, dia pula yang memberi aku syifa, kesembuhan. Ketika itu kesembuhan dinisbatkan kepada Allah karena itu kebaikan dan diperlukan sangat oleh manusia. Tapi ketika itu kejelekan, sakit, penyakit, yang beliau katakan, jika aku sakit, siapa yang sakit? Diri beliau, ada pada diri beliau. Artinya beliau tidak ucapkan, misalnya kalau bukan ayat, wa idza amradhani, jika dia yang membuat aku sakit, menjadikan aku sakit, dia pula yang menyembuhkan aku, misalnya. Bukan itu yang diucapkan Ibrahim. Walaupun pada hakikatnya semuanya Allah yang tentukan. Tapi adab, tidak baik. Maka dijaga oleh Nabi Ibrahim, kejelekan dinisbatkan pada dirinya sendiri. Idza maridtu ana, jika aku yang sakit, diriku. Kesembuhan, kembali itu kebaikan, dinisbatkan lagi kepada Allah. Yashfin, dia yang menyembuhkan aku. Begitu pula Nabi Khidir alaihi salam ketika kisahnya bersama Musa, ma'ruf dalam Kahfi. Bagaimana beliau katakan, fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Rabbmu Allah berkehendak, berkeinginan agar dua anak ini semakin tumbuh dewasa, semakin besar, untuk bisa ambil harta peninggalan orang tuanya. Dan itu kebaikan agar mereka untung, agar mereka dapat harta itu. Itu keinginan siapa? Keinginan Allah. Karena itu kebaikan. Nabi Khidir nisbatkan itu kepada Allah. Tapi lihat ketika itu kejelekan. Ketika beliau di kapal, kisahnya ma'ruf, bagaimana beliau lubangi kapal itu, dan itu pula perintah Allah kepadanya. Tapi adab beliau jaga, yang beliau katakan, fa'aradtu an a'ibaha, maka aku ingin atau berkehendak untuk membuat cacat kapal ini yang dilubangi. Siapa yang menginginkannya? Dinisbatkan kepada diri beliau sendiri. Aku, a'ibaha ana, aku, fa'aradtu ana, iroda itu kembalinya kepada dirinya. Fa'aradtu an a'ibaha, karena itu kejelekan, perusakan. Beliau tidak katakan Rabbmu ingin agar perahu ini dibuat cacat, dibuat rusak. Tidak itu yang beliau ucapkan. Adab para nabi begitu tinggi kepada Allah alaihimussalam. Bahkan mukminin dari kalangan jin, di surat Al-Jin, ketika Allah sebutkan tentang mereka, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada, dan kami enggak tahu apakah kejelekan yang dikehendaki terhadap yang ada di muka bumi ini, ataukah Rob mereka menginginkan kebaikan bagi mereka. Ketika itu kebaikan dinisbatkan kepada Allah, arada bihim rabbuhum, kebaikan diinginkan oleh Rabbnya. Tapi ketika itu kejelekan, dibuat mabni lil majhul, pelakunya tidak disebutkan. Urida asyarrun urida biman fil ard, kejelekan atau kejahatan yang diinginkan bagi yang di muka bumi ini. Siapa yang menginginkannya? Tentunya Allah yang berkuasa segalanya. Tapi adab dijaga. Kif kejelekan itu kemudian dinisbatkan kepada Allah. Allah inginkan kejelekan, enggak adab. Makanya mereka buat, mereka sebutkan dengan bina lil majhul, asyarrun urida, enggak disebutkan pelakunya. Fa'ilnya tidak disebutkan. Ta'adduban ma'allah. Dalam rangka menjaga adab kepada Allah. Nabi Musa. Dan banyak tentang beliau. Antara lain yang Allah sebutkan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, diriku ini sangat memerlukan, fakir, sangat membutuhkan sesuatu terhadap kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Aku sangat perlu, sangat hajat, sangat fakir terhadap kebaikan yang engkau turunkan, ya Allah. Beliau tunjukkan ketergantungannya kepada Allah. Beliau tunjukkan kebesaran Allah, dan tampak, beliau tampakkan di situ bagaimana seorang hamba tidak bisa lepas dari Allah barang sekejap mata sekalipun. Ini adab. Karena yang dimaksud Nabi Musa, beliau ingin rizki. Kapan ini beliau ucapkan? Setelah perjalanan jauh berhari-hari, bermalam-malam, melewati panas, terik, kering, padang pasir, beliau lemah, capek, memerlukan makanan, minuman. Tapi adabnya kepada Allah dalam doa, beliau enggak katakan, ya Allah, beri aku makanan, beri aku minuman, ya Allah. Kalau itu yang diucapkan, terkesan tidak ada, tidak tampak betapa besar ketergantungan hamba kepada Allah. Tidak tampak kebesaran Allah, betapa manusia itu tidak bisa lepas dari pertolongan Allah sekejap mata. Makanya bukan itu yang beliau ucapkan. Tapi yang beliau ucapkan tadi, ya Allah, aku sangat fakir terhadap kebaikan yang Engkau turunkan. Alaihi salam. Para nabi. Nabi Ayub pun demikian. Inni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Massaniyadhur. Aku terkena madharat, penyakit yang menimpa beliau ma'ruf. Dan engkau arhamur rahimin, yang sangat rahmat, sangat penyayang kepada hambanya. Beliau tidak katakan, sembuhkan aku ya Allah, beri aku afiyah. Cukup beliau katakan, anta arhamur rahimin. Adabnya kepada Allah beliau jaga. Kalau itu kepada Allah, lihat para nabi pula adabnya kepada sesama. Adab kepada manusia. Adab ini, tutur kata ini sangat tinggi nilainya. Pengaruhnya sangat besar. Dan tidak mendapatinya kecuali orang-orang yang diberi oleh Allah banyak kebaikan padanya. Lihat Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kita tahu semua kisah perjalanan beliau, bagaimana dulunya dibuang oleh saudara-saudaranya di lubang sumur, sampai kemudian diambil oleh kafilah dan seterusnya. Di hadapan saudara-saudaranya, setelah beliau punya kedudukan dan berkecukupan, apa yang dikatakan Nabiullah Yusuf dalam surat Yusuf? Waqad ahsana bi id akhrajani minas sijni, dan Rabbku telah berbuat baik kepadaku, yang menyelamatkan aku ketika mengeluarkan aku dari penjara. Ketika beliau di penjara sempat beberapa waktu, ma'ruf kisahnya. Itu yang beliau ucapkan di hadapan saudara-saudaranya. Allah menyelamatkan aku, bagaimana Allah keluarkan aku dari penjara. Ketika aku di penjara, Dari sisi mana adabnya? Beliau tidak mengulang atau tidak beliau sampaikan kisah terdahulu, yang kalau saja itu disampaikan akan malu ini saudara-saudaranya, dalam keadaan mereka sangat perlu sekarang bantuan Nabi Yusuf. Beliau gak ungkit-ungkit misalnya mengatakan, Allah selamatkan aku, di mana Allah keluarkan aku dari sumur yang kalian buang aku dulu. Bukan itu yang Nabi Yusuf katakan di depan saudara-saudaranya. Tapi yang dikatakan dari penjara. Sehingga saudara-saudaranya tidak merasa, atau tidak merasa malu, tidak merasa serba salah dan lain sebagainya. Dijaga adabnya. Nabi Yusuf katakan kepada mereka pula, waja'a bikum minal badu. Waqad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Waja'a bikum minal badu, dan Allah datangkan kalian dari badu. Dari kejauhan sana, dari pedalaman rumah kalian. Ini adab. Dijaga oleh Nabi Yusuf di hadapan saudara-saudaranya. Yang dimaksud, Nabi Yusuf tidak mengatakan misalnya, sekarang Allah datangkan kalian, kalian yang menghadapi kelaparan, masa paceklik yang berkepanjangan, kalian dalam keadaan serba sulit, susah, ekonomi kalian berat, Allah datangkan kalian ke sini untuk dapat bantuan dari aku. Bukan itu yang Yusuf katakan. Hancur remuk perasaan saudaranya kalau itu yang dikatakan, walaupun benar. Tapi adab dijaga oleh Nabi Yusuf. Ja'a bikum minal badu. Allah datangkan kalian dari badu sana, dari pedalaman ke sini. Enggak disebutkan hajatnya. Adab. Siapa yang memiliki adab yang begitu tinggi seperti ini kalau bukan orang-orang yang mendapat taufik dari Allah? Makanya tadi disebutkan adab, terkumpulnya sifat-sifat kebaikan pada seseorang. Jika itu ada, tutur katanya terjaga, bicaranya teratur, tidak menyinggung hati orang lain, tidak membuat yang lain sakit hati. Nabi Yusuf, padahal dalam keadaan saudaranya telah berbuat zalim sedemikian rupa pada dirinya, tidak disentuh sedikit pun, wala isyarat dari kejauhan pun tidak. Allah selamatkan aku, Allah keluarkan aku dari mana? Penjara. Gak disinggung tentang lubang sumur yang beliau dibuang dulu. Waja'a bikum minal badu, tidak disinggung bahwa mereka sekarang sedang perlu-perlunya sembako, bantuan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, adab kepada Allah dijaga. Oleh karenanya bahkan diperintahkan seseorang itu menutup auratnya, walaupun dia seorang diri. Tidak ada yang melihat orang lain. Di kamar misalnya atau apa, tertutup, tidak satupun ada yang melihat dia. Bukan berarti kemudian kamu bebas telanjang bulat, auratmu terbuka. Kenapa? Ta'adduban ma'allah, beradab kepada Allah. Gak pantas keadaanmu demikian. sementara Allah berikan rizki padamu, sandang, pakaian yang menutupi auratmu. Kata Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, man tahawana bil adab uqiba bihirmanis sunan, yang menggampang-gampangkan perkara adab tidak dia jaga, akan terhukum, dihukum dengan diharamkan dari sunnah-sunnah. Wa man tahawana bis sunan uqiba bihirmanil faraid. Pada akhirnya ya, sunnah-sunnah ini akan dia gampang-gampangkan juga, akibat dia menggampangkan adab, menyepelekan adab sunnah pun akan dia sepelekan, dan itu hukuman baginya. Kalau sudah sunnah dia sepelekan, dia gampang-gampangkan, dia dihukum dengan menggampang-gampangkan yang fardu, yang wajib-wajib. Wa man tahawana bil fara'id uqiba bihirmanil ma'rifah. Kalau sudah yang wajib dia sepelekan, dia gampang-gampangkan, terharamkan seseorang itu dari ma'rifat, dari ilmu. Begitu pentingnya pengaruh akhlak pada diri seorang hamba dalam muamalahnya dalam ibadahnya kepada Allah, dalam muamalahnya kepada orang lain, bagaimana seorang nabi yang mulia ketika dicela oleh kaumnya, dicemooh dan dihina oleh mereka dalam dakwahnya, dikata-katai, qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safaha wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Orang-orang kafir dari kaumnya berkata, kami melihatmu, ya Nabi Hud, wahai Hud, kami melihatmu, ma'udzubillah, safi, safaha, orang bodoh kamu. Safi ini tolol, Nabi dicela. Safi orang yang tidak bisa mengurusi kepentingan dirinya sendiri. Enggak tahu mana yang baik, mana yang jelek bahkan untuk dirinya. Dan kami mengira kamu ini pendusta. Itu tuduhan atau celaan kaumnya kepada Nabiullah Hud. Tapi lihat jawaban Nabi Hud kepada mereka. Qala ya qaum laisa bi safaha walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, aku bukan orang bodoh. Bukan safi. Tetapi aku adalah rasul yang diutus oleh Allah Rabbul Alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku berkewajiban diberi tugas menyampaikan risalah Rabbku. Dan aku untuk kalian bernasehat dan amanat. Adab. Tidak ada cecaan, tidak ada celaan, tidak ada muhatarat wal mujadalat, enggak ada. Beliau sebatas menafikan tuduhan yang diarahkan pada beliau karena dituduh bodoh, safaha. Ya beliau nafikan, aku bukan orang bodoh, enggak ada padaku kebodohan itu. Aku justru Rasul Allah. Karena itu yang terpenting. Aku diperintah menyampaikan risalah Allah. Aku bernasehat untuk kalian, ingin baik. Di mana adabnya? Beliau tidak membalas, tidak melayani dengan yang serupa. Kalau itu orang yang tidak memiliki adab dan jiwa besar seperti para nabi dan rasul, sudah tersulut emosinya. Bodoh, saya bodoh. Ya, kalian itu yang bodoh, begitu jawabannya. Kalian yang goblok, kamu yang tolol memang. Dasar tambah panjang sudah. Tapi bukan itu yang Hud jawab. Sama sekali. Kaumnya pun tidak beliau cela. Sebatas menafikan, saya bukan orang bodoh. Enggak ada celaan dari Nabi Hud kepada mereka. Sangat disayangkan banyak kerusakan dalam dakwah ketika orang tidak memiliki adab-adab tinggi seperti ini. Betapa banyaknya. Dan kalian lebih tahu. Di medsos, di web, di apa namanya sudah internet, yang isinya cercaan dan celaan, bukan dakwah, bukan ilmu, enggak ada hikmah, isinya mentertawakan, mencemoohkan, wah fulan begini, fulan begitu. Orang kalau membaca tulisan-tulisan mereka atau ceramah-ceramahnya, yang ada adalah muncul kedengkian. Tertanamkan dari situ kebencian. Maka bagaimana dakwah bisa tersampaikan? Dakwah gak bisa disampaikan dengan demikian. Memerlukan adab yang sangat tinggi. Lihat Nabi Hud alaihi salam. Ya memang memerlukan jiwa besar dan orang besar. Kata mutanabbi, wa tasghuru fi 'ainil 'azimil 'adha'imu wa ta'dhumu fi 'ainis saghiris saghairu. Di mata orang besar besar maknawi, bukan besar badannya. Orang mulia. Di mata orang besar, perkara besar itu kecil di matanya. Ini dia diperlakukan begini, dia dicela, dicerca, difitnah, di ini itu. Tapi bagi dia kecil itu. Enggak dia anggap. Enggak dia. Seakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Itu bagi orang besar. Di mata orang besar. Tapi sebaliknya, di mata orang kecil, orang kerdil, bukan jasadnya, tapi orang yang mentalnya kerdil, orang hina, laim. Di mata orang kerdil, perkara kecil besar di matanya. Padahal fulan mungkin gak sengaja mengatakannya bahkan. Bukan dirinya yang dimaksud. Dan sekian kemungkinan bagi dia gak bisa. Gak mungkin. Ini pasti ana yang dimaksud. Ini gak ada lain. Aku yang dituju memang. Antum memang begini. Wah, jadi panjang, jadi besar. Di mata dia. Padahal perkara kecil. Toh bukan sesuatu yang jelas-jelas dia yang dibidik. Dan belum apa-apa. Belum disakiti. Belum ditempeleng. Belum dipukul. Baru kata-kata. Yang itu pun masih bersayap. Gak jelas-jelas. Tapi bagi dia karena orang kerdil, perkara kecil jadi besar dalam anggapan dia. Gak bisa bagi dia. Wow, gak terima saya. Tak tuntut di yaumul qiyamah. Urusanmu sama saya padang mahsyar. Apa padang mahsyar? Orang kerdil. Gak bisa menghadapi suatu masalah sedikit pun. Tapi di jiwa orang yang besar, dalam keadaan disakiti, jelas-jelas dizolimi para nabi, para mursalin, bahkan yang mereka ucapkan, Rabbighfirli qaumi fa innahum la ya'lamun, ampuni kaumku karena mereka tidak tahu ya Allah. Jelas-jelas disakiti, jelas-jelas disiksa, itu yang mereka ucapkan. Ya memang bedanya antara orang yang kecil dan orang yang besar. Antara orang yang berjiwa mulia dengan yang berjiwa kerdil. Yang jiwanya mulia gampang memaafkan. Yes, labas, gak apa-apa ya akhi. Khair, insyaallah. Maafi, muskilah, gak ada masalah. Jangan antum anggap, lupakan, sudah. Insyaallah, baik. Begitu orang mulia. Orang kerdil gak bisa, enggak. Antum harus begini, antum harus tanggung jawab. Gak bisa, ini itu. Gak cukup demikian. Perseteruan diperpanjang sekian lama. Gak cukup demikian. Dia seret orang lain. Na'udzubillah. Merusak dakwah. Tidak adanya adab pada dirinya. Mengakibatkan semua itu. Makanya pengaruh adab, akhlak karimah besar dalam membentuk karakter seorang dai, karakter seorang mukmin. Adzan ya. Naam. Kita sekarang untuk sholat. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim.